أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah merupakan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah seorang wanita yang salihah. Yang dimaksud wanita yang memiliki agama adalah yang taat, senantiasa taat kepada Rabbnya, kemudian dia taat kepada suaminya. Dia tidak merasa lebih di atas daripada suaminya. Dia tidak congkak dan dia tidak menyombongkan diri. Dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang menimbulkan pertengkaran dengan suaminya. Bahkan dia tidak mampu tidur apabila suaminya dalam keadaan marah kepadanya, sampai suaminya itu ridha kepadanya. Engkau melihat seorang wanita salihah, dia senantiasa berusaha untuk melakukan apa saja yang menenangkan suaminya, yang memelihara kehormatannya, dan senantiasa tegak untuk memberikan pelayanan kepada suaminya, dan senang untuk mendatangkan hal-hal yang disukai oleh suaminya. Semua itu dilakukan oleh seorang wanita yang salihah tersebut disebabkan karena keyakinannya bahwa kemenangan seseorang dengan mendapatkan surga dan selamatnya seseorang dari neraka itu tergantung dari ketaatan dia kepada suaminya. Sebab taat kepada suami adalah merupakan sebab, di antara sebab-sebab yang akan memasukkan seorang wanita itu ke dalam surga, tentunya dengan melaksanakan hukum-hukum syariat yang lainnya. Dengarkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha, wa shamat syahraha, wa hasunat farjaha, wa ata'at zawjaha." قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. Apabila seorang wanita itu dia telah mengerjakan salat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, dan dia telah memelihara kemaluannya dan taat kepada suaminya, perhatikan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya nanti pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam syurga dari 8 pintu mana saja yang hendak engkau masuki. Hadis ini adalah hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' As-Saghir.